saja jika dia tak ada. Ada hal-hal yang hilang yang akan kau rasakan, dan harumnya kenangan takkan bisa kau simpan. Coba kau berlai dia dengan segenap rasa, dan rasa tenang.